بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini ya, melanjutkan pembahasan ya, dari pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah ya Durusul Lughah al-Arabiyyah pada jilid yang keempat ya al-juz ar-rabi'u ya, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-13 ya. Ad-darsu as-salisa asyara ya, pelajaran yang ke-13. Dan walhamdulillah untuk hiwar ya, percakapannya sudah dibacakan pada kesempatan sebelumnya. Sekarang ya, melanjutkan pembahasannya pada tamarin yakni pada tamrin yang kedua. Ya, pada pelajaran yang ke-13 ini ya, untuk tamrin yang pertama sudah dibahas ya kemarin sekalian pada setelah hiwar ya. Kemudian sekarang insyaallah ya, melanjutkan pembahasannya pada tamrin yang kedua ya. Asani yang kedua ya, yakni tamrin yang kedua disebutkan atau dicontohkan sebuah kalimat dalam pelajaran kemarin dalam percakapan ishtaraitu mitra ini warakan saya membeli 2 meter berupa kertas ya ini dalam kalimat ini ya di sini disebutkan ya huna di sini yaitu dalam kalimat ini waraqan tamyizun ya, jadi kata waraqan ini adalah tamyiz ya, sebagai tamyiz ya, jadi kata waraqan dalam kalimat tersebut itu sebagai tamyiz ya, kedudukan atau fungsinya dalam kalimat dia sebagai tamyiz ini. Ya, kalau dilihat kalimat tadi, ishtaraitu mitraini warakan. Ishtaraitu, ini fi'il dan fa'il. Ya, ishtaraitu, fi'il dan fa'il. Ya, dan fa'ilnya, ya. Ya, pemerintah itu sebagai fa'il. Kemudian mitraini. Ya, mitraini ini maf'ul bi. Ya, ini maf'ul bi. Jadi mitraini ini sebagai maf'ul bi. Ya, kalau dilihat sampai di sini, maka sebenarnya ya secara nahwu ini sudah tersusun dari apa jumlah fi'liyah ya ada fi'il kemudian fa'il kemudian maf'ul bi ya artinya dia sudah cukup ya secara lafaz ya secara apa jumlah tadi untuk membentuk suatu jumlah fi'liyah ada fi'il kemudian ada fa'ilnya dan juga ditambahkan di situ ada maf'ul bihnya. Ya, secara makna maknanya apa? Ishtaraitu mitraini. Saya membeli 2 meter. Nah, sebenarnya ini sudah memenuhi syarat untuk membentuk atau menjadi suatu jumlah fi'liyah. Hanya saja secara makna dilihat maknanya atau maksud yang diambil dari kalimat ini ada sesuatu yang masih belum jelas. Ada sesuatu yang masih samar. Ishtaraitu mitraini. Saya membeli 2 meter. 2 meter itu 2 meter apa? Orang yang mendengarkan ucapan ini akan bertanya-tanya. Apalagi kalau, terlebih lagi kalau dia tidak tahu apa-apa. Tidak mengetahui konteks kalimatnya atau kaitannya dengan apa. Tiba-tiba ada orang mengatakan ini. Tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya, misalnya tiba-tiba ada ucapan ini, ishtaraitu mitraini, saya membeli 2 meter, tentu akan menjadi suatu pertanyaan bagi orang yang mendengarnya. Saya membeli 2 meter. 2 meter itu 2 meter apa? 2 meter tali atau 2 meter tongkat atau kayu atau kain? 2 meter kain atau 2 meter kertas atau 2 meter apa? Pipa misalnya ataupun yang lainnya. Banyak sekali sesuatu alat atau benda yang bisa diukur dengan meteran. Sangat-sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya mungkin ya. Nah, ini akan muncul kesamaran, kerancuan atau ketidakjelasan. Ya, kalimatnya sudah benar, tetapi masih ada sesuatu yang kurang secara makna. Ya, saya membeli 2 meter, ya, sudah benar, sudah membentuk satu jumlah fi'liyah. Tetapi secara makna, ya, faedah atau kandungan makna, yang utuh, yang sempurna, ini belum. Ada sesuatu yang masih tidak jelas. Sehingga apa? Perlu ditambahkan satu kata, satu lafaz untuk menjelaskan sesuatu yang samar tadi. Menghilangkan kesamaran, kerancuan, atau menghilangkan ketidakjelasan. Maka di situ disertakan, ditambahkan warakan, yaitu kertas, atau berupa kertas. Nah, ketika sudah ditambahkan warakan pada kalimat ini, maka sudah menjadi jelas kalimat tersebut. Maknanya jelas. Tidak ada sesuatu yang samar atau rancu atau apa? Menggantung. Atau kalau orang Jawa bilang ngambang. Tidak ada, tidak lagi demikian. Karena sudah jelas. Ya, 2 meter itu apa? 2 meter berupa kertas. Ya, sudah menjadi jumlah mufidah, ya, kalimat yang sempurna. Jadi dia memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna, secara utuh. Tidak ada sesuatu yang samar atau yang rancu. Ini. Jadi tidak sekedar fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, tapi masih ada sesuatu yang diperlukan dalam kalimat ini untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan makna atau maksud dari kalimat tersebut. Ini ya. Nah, itulah yang semacam itulah yang dimaksudkan dengan tamyiz. Tadi tambahan kata warakan, ya. Warakan itu disebut sebagai tamyiz. Ya, jadi fungsinya demikian. Artinya dia didatangkan isim ini untuk apa? Untuk menghilangkan kerancuan atau ketidakjelasan atau kesamaran dari suatu kalimat. Ini ya. Nah, di sini disebutkan ta'rif atau definisi, pengertian dari tamyiz. At-tamyizu, tamyiz, ismun nakiratun mutadhamminun makna min. Jadi tamyiz adalah ism nakirah yang mengandung makna min. Li bayani ma qabalahu min ijmalin. Untuk menjelaskan kata sebelumnya, min ijmalin. Secara keseluruhan, secara utuh atau sempurna, seutuhnya atau semuanya atau keseluruhannya secara sempurna. Artinya tadi tidak ada lagi sesuatu yang samar atau sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang ngambang atau menggantung dari ini ya, min ijmal. Jadi secara keseluruhan, secara sempurna, utuh. Atau makna yang dimaksudkan dari kalimat tersebut itu jelas secara sempurna. Tidak ada yang kurang. Ini. Nah, di sini disebutkan ta'rif atau definisinya. Ismun nakiratun. Ism nakirah. Jadi tamyiz itu adalah ism. Kata yang menjadi tamyiz itu berupa ism. Artinya apa? Bukan fi'il dan bukan harf. Jadi tidak bisa fi'il itu menjadi tamyiz. Ataupun jumlah fi'liyah tidak bisa menjadi tamyiz. Demikian pula harf. Atau mungkin misalnya ada harf jar dengan isim majrurnya. Makanya tidak bisa jar wa majrur menjadi tamyiz. Kenapa? Karena di sini disebutkan tamyiz itu adalah isim. Nah, jadi yang menjadi tamyiz adalah isim, bukan fi'il dan juga bukan pula harf. Ini ya. Kemudian nakiratun nakirah. Ya, isim ismun nakiratun isim nakirah. Tapi maknanya apa? Yang menjadi tamyiz itu nakirah, isim yang nakirah. Sehingga kalau ada isim yang ma'rifah, maka dia tidak bisa menjadi tamyiz. Atau tamyiz tidak bisa berupa isim yang ma'rifah. Ya, karena di sini disebutkan dalam ta'rif, dalam definisi ini, ismun nakiratun isim yang nakirah. Sehingga tadi, isim yang ma'rifah itu tidak bisa menjadi tamyiz. Tidak boleh. Baik. Kemudian berikutnya, mutadhamminun makna min. Ya, mutadhamminun makna min. Mengandung makna min. Jadi isim nakirah tersebut yang fungsinya atau kedudukannya sebagai tamyiz, dia mengandung makna min. Artinya secara tersirat ataupun juga bisa tersurat artinya secara jelas, di situ terkandung makna min. Nah, min di sini min apa? Min kan dia huruf jar. Min ini adalah harf jar atau huruf jar. Nah, min sebagai huruf jar, dia mempunyai beberapa makna. Ya, min ini mempunyai beberapa makna. Ada makna ibtida, alibtida atau ibtida, artinya menunjukkan permulaan. Min itu menunjukkan makna permulaan. Ya, diterjemahkan dengan dari. Ini dalam bahasa Indonesia ya, untuk menunjukkan permulaan atau asal sesuatu dengan kata apa? Dari. Misalnya, kharajtu minal baiti, saya keluar dari rumah. Atau apa? Minal baiti, dari rumah. Artinya di situ min ya, bermakna ibtida. Dia menunjukkan makna permulaan atau asal. Keluarnya berasal dari rumah atau bermula dari rumah. Asalnya atau permulaannya dari rumah. Asalnya adalah rumah. Kemudian dari rumah itu dia keluar. Itu min bermakna ibtida. Nah, di sana juga ada min makna yang lain. Yaitu salah satunya yang terkait dengan pembahasan ini adalah min yang bermakna al-bayan. Bermakna bayan, menjelaskan. Ya. Sehingga makna min dalam tamyiz ini adalah min yang bermakna bayan. Bukan makna ibtida. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fungsi dia sebagai tamyiz. Dan ini diperjelas, dipertegas dengan apa definisi di sini. Ya. Mutadhamminun makna min li bayani maqablahu min ijmalin. Jadi mengandung makna min untuk li bayani, untuk bayan, untuk menjelaskan. Maqablahu min ijmalin. Kata yang sebelumnya secara keseluruhan atau secara sempurna. Jadi min di sini li bayan, untuk menjelaskan. Berarti min di sini bermakna bayan. Ya, bukan bermakna ibtida atau bermakna asal atau permulaan. Juga bukan bermakna apa? Tab'ayub, menunjukkan bagian atau di antara atau sebagian atau yang semisal itu. Tidak, tapi min dalam tamyiz ini bermakna bayan. Sebagaimana fungsi tamyiz itu untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Ini ya. Jadi ini pengertian dari tamyiz. Ismun nakiratun mutadhamminun makna min li bayani ma qablahu min ijmalin. Ism nakirah yang mengandung makna min untuk menjelaskan kata sebelumnya secara keseluruhan, secara utuh, secara sempurna. Yakni tidak ada sesuatu yang samar atau sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang menggantung atau ngambang tadi ya. ini. Baik. Nahu, contoh. Nah, dijelaskan dengan contoh yang lainnya supaya lebih jelas insyaAllah. Awalan yang pertama. Indi mitrun hariran. Indi mitrun hariran. Ya, saya mempunyai 1 meter. 1 meter apa? Hariran. Ya. Supra. Kalau hanya dikatakan indi mitron, saya mempunyai 1 meter, ini masih samar. Masih ada sesuatu yang tidak jelas. Sehingga apa? Perlu diperjelas. Perlu disebutkan. Ya, perlu disebutkan satu kata untuk menjelaskan kesamaran tadi. Untuk menghilangkan kesamaran tersebut. Ya, jadi perlu disebutkan suatu kata yang tadi berfungsi ya, atau yang mengandung makna min untuk menjelaskan kata yang sebelumnya tadi. Supaya apa? Supaya sempurna atau supaya lengkap, utuh. Tidak ada sesuatu yang samar atau yang tidak jelas lagi. Ya. Indi mitron hariron. Saya mempunyai 1 meter sutra. 1 meter berupa sutra. Nah, hariron. Ini dia tamyiz. Ya, dia menjelaskan kata yang sebelumnya ya. Yaitu apa? Mitron tadi ya. 1 meter sutra. 1 meter berupa sutra. Ini. Selanjutnya yang kedua. Contoh yang kedua. Hasuna hamidun. Khuluqan. Ya, hasuna hamidun khuluqan. Hamid. Ya, hasuna hamidun. Hamid bagus. Hamid itu bagus. Kalau hanya sampai sini kalimatnya, ya, sebenarnya sudah termasuk jumlah fi'liyah. Hasuna fi'al hamidun fa'ilnya. Kalau yang pertama tadi jumlah ismiyah, indi, ini dzaraf. Khobar atau terkait dengan khobar, kemudian mitron ini mubtada sudah merupakan jumlah ismiyah. Tetapi tadi secara makna ada sesuatu yang masih kurang, ada sesuatu yang masih tidak jelas, masih samar, sehingga perlu ditambahkan tamyiz untuk melengkapi, untuk menyempurnakan makna secara menyeluruh. Ini ya. Jadi ya, kalau yang pertama tadi pada jumlah ismiyah, ya, kalau yang kedua di sini pada jumlah fi'liyah, hasuna hamidun khuluqan. Hasuna hamidun, hamid bagus. Kalau berhenti sampai di sini, masih ada yang sesuatu yang samar. Bagus dalam hal apa? Bagus dari sisi apanya? Hamid itu bagus, ya, bagusnya dari sisi apa? Dalam hal apa? Apakah fisiknya atau wajahnya? Mungkin dia tampan atau bagus dalam hal tingkah lakunya, akhlaknya, atau bagus dalam hal nilainya, atau dalam hal apa? Karena kebagusan, ya, bagus di situ ya pada Hamid ini masih umum, bisa apa terkait pada banyak hal. Tadi dari mungkin fisiknya, dari wajahnya, atau dari akhlaknya, dari perilakunya, dari tutur katanya, atau dari nilainya, nilai mungkin di sekolahnya, atau yang lainnya. Maka perlu ditambahkan, perlu disebutkan satu kata untuk memperjelas hal itu. Supaya memperjelas secara keseluruhan, ya, untuk menghilangkan kesamaran untuk kerancuan tadi. Maka di sini disebutkan khuluqan, akhlaknya. Jadi hasuna hamidun khuluqan. Hamid itu bagus akhlaknya. Ya, jadi kebagusan Hamid atau bagusnya Hamid itu dari sisi akhlaknya atau pada sisi akhlaknya. Ya. Bukan pada fisiknya, bukan pada wajahnya, bukan pada nilai ujiannya, bukan pada yang lainnya, tetapi apa? Bagusnya hamid itu pada akhlaknya. Dari sisi akhlaknya. Ini. Itu. Jadi khuluqan itu tamyiz. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan fa taqdirul jumlataini, ya, takdir kedua kalimat tersebut, takdir ya, kandungan makna dari kedua kalimat tersebut. Awalan yang pertama, indi mitrun min haririn. Jadi hariran tadi, takdirnya adalah min haririn. Sebagaimana disebutkan pada ta'rif, pada definisi tadi ya, mutabom minun makna min, mengandung makna min. Jadi pada contoh tadi, hariran yang menjadi tamyiz, maka di situ takdirnya adalah min haririn. Jadi di sini kalimatnya indu, indi mitrun min haririn. Saya punya 1 meter min haririn berupa sutra. Ya, min di sini tadi apa? Maknanya bayan, lil bayan untuk menjelaskan, bukan lil tidak, ya, bukan lil tidak, bukan untuk menunjukkan asal atau permulaan. Jadi bukan maknanya 1 meter berasal dari sutra, bukan. Tetapi apa? 1 meter berupa sutra. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, bisa digunakan kata berupa. Apa yang semisalnya? Ya, artinya dia menunjukkan makna tadi, penjelasan atau menjelaskan. Bukan menunjukkan makna asal atau permulaan tadi ya. Jadi ini, indi mitrun min haririn. Saya punya 1 meter berupa sutra. Kemudian sanian yang kedua, hasuna hamidun min jihati khuluqihi. Hamid itu bagus min jihati khuluqihi. Dari sisi akhlaknya atau pada sisi akhlaknya. Dari sisi akhlak. Ya, dalam bahasa Indonesia dengan kata dari, tetapi di situ tidak menunjukkan makna asal atau permulaan ya. Artinya bukan makna ibtidak. Tetapi makna tadi bayan. Jadi hamid itu bagus. Ya. Dalam hal apa? Dari sisi apa? Yaitu dalam hal akhlaknya atau dari sisi akhlaknya. Ini jadi min jihati khuluqihi. Nah, di sini min itu apa? Bermakna bayan, ya, dia menjelaskan ya kata sebelumnya secara menyeluruh. Secara utuh, ya, sempurna. Jadi kebagusan dari sisi akhlaknya, kebagusan dalam hal akhlaknya, itu ya. Ini. Kemudian ya, tentang keadaan lafadznya, ya, kalau yang kalimat tadi hariran, kemudian khuluqan, kemudian pada takdirnya di situ menjadi min haririn, ada kemudian min jihati khuluqihi, ya, bisa diperhatikan keadaan huruf akhirnya atau i'rabnya, ya. Kalau hariran dan khuluqan, ya, berarti dia apa? Mansub ya. Keadaannya nasab, ya. Tanda nasab adalah fathah, ya. Kemudian pada kalimat yang pada takdir dari kata tersebut tadi min hariren atau min jihati khuluqihi ada min ini huruf jar, maka tentu isim yang terletak huruf jar dia menjadi majrur, ya, jadi di situ min hariren majrur, kemudian min jihati khuluqihi, ya, min jihati majrur, ya, khuluqi di situ sebagai mudhaf ilaih dari jihati. Nanti ada pembahasan berikutnya insyaallah ya. Tapi sekilas seperti itu dulu ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya pembahasannya. At-tamyizu naw'ani. Tamyiz itu ada 2 macam. At-tamyizu naw'ani. Tamyiz ada 2 macam, ada 2 jenis. Al-awalu yang pertama. Tamyizu dzati. Tamyizu dzati, tamyiz dzat. Asani yang kedua. Tamyizun nisbati. Tamyizun nisbati. Tamyiz nisbah. Jadi ini ada 2 jenis, ada 2 macam tamyiz. Yang pertama, tamyizul dzat. tamyiz zat, yang kedua tamyizun nisbati, tamyiz nisbah. Kemudian dibahas satu persatu. Yang pertama, tamyiz zat. Ta'rif atau pengertian atau definisinya, huwa al-waqi'u ba'dal maqadiri. Tamyiz zat, dia adalah tamyiz yang terletak setelah maqadir. Ya, setelah maqadir. Ya, maqadir ini jamak dari miqdarun. Miqdarun, ukuran. Ya, sesuatu yang diukur. Ya, ukuran. Ya. Ini, jadi tamyiz zat adalah tamyiz yang terletak sesudah maqadir, sesudah miqdar, yaitu sesudah ukuran-ukuran. Apa itu miqdar? Jamaknya maqadir. Wal maqadiru arba'atu anwa'in. Maqadir, miqdar-miqdar atau ukuran-ukuran itu ada 4 macam. Yang disebutkan di sini ya, itu ada 4 macam. Awalan yang pertama, al-adadu. Alhamdulillah. Yang pertama, al-adadu, adad, yaitu bilangan atau jumlah, artinya kuantitas. Nahu, contoh, dalam ayat di surah Yusuf, a'udzubillah minasyawwanirajim, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Ya abati, wahai ayahku, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara, sungguh saya melihat ahada asyara, 11. Saya melihat 11. 11 apa? Kawkaban, bintang. Kawkaban, bintang. Saya melihat 11 bintang. Ini, jadi di sini kaukaban ini tamyiz. Kalau diurutkan dari awal atau sebagian dari awal tadi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Pada kalimat ra'aitu ahada asyara, ra'aitu ini fi'il dan fa'ilnya, kemudian ahada asyara adat murakkab, ini sebagai maf'ul bih mabni ya. Jadi ada fi'il, ada fa'ilnya, kemudian ada maf'ul bih-nya. Sudah terbentuk satu jumlah fi'liyah. Tetapi tadi secara makna masih ada yang kurang. Masih ada yang samar, tidak jelas. Saya melihat 11. 11 apa? Maka diperjelas dengan tamyiz. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Sungguh saya melihat 11 bintang. Kawkaban ini tamyiz. Dan di sini dia apa tadi? Tamyiz zat yang jenisnya adalah adad, bilangan. Artinya dia terkait dengan tadi menjelaskan bilangan yang sebelumnya. Tamyiz ini, kawkaban, dia menjelaskan bilangan yang disebutkan sebelumnya. Ahada asyara. Karena tadi disebutkan ya, tamyiz zat, tamyiz yang terletak setelah miqdar. Jadi miqdarnya di sini berupa adat, yaitu kata ahada asyara. Kemudian setelahnya adalah tamyiz kaukaban. Contoh yang berikutnya, kam kitaban qara'ta, berapa buku kamu baca? Kitaban, ini tamyiz. Kitaban di sini tamyiz. Tamyiz ini terletak setelah kam. Kam di sini adalah kam al-istifhamiyah. Kam yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Menanyakan apa? Al-adad, menanyakan jumlah. Kam, ini isim istifham. Lil adat, jadi isim istifham yang digunakan untuk menanyakan jumlah, bilangan atau kuantitas. Nah, di sini dia termasuk tadi apa miqdar yang berupa adat meskipun berupa isim istifham, artinya tetap terkait dia menunjukkan adat, menunjukkan bilangan atau jumlah atau kuantitas. Nah, kemudian kata setelahnya adalah kitaban. Ini tamyiz dari kam tersebut. Ini jenis yang pertama ya, dari miqdar tadi. Fanian yang kedua. Ya, jenis miqdar atau ukuran yang kedua. Al-mamsuhatu. Ya, sesuatu yang diukur luasnya. Ya, mamsuhat ini yang diukur luasnya. Di apa? Panjang kali lebar. Atau yang semisal itu. Artinya ukuran luas. Ya. Jadi ukuran luas. Panjang lebar atau yang semisalnya. Atau mungkin kalau dicontohkan di situ nanti ada tanah atau yang semisalnya ya di kalau di Indonesia ada istilah hektar misalnya. Ya, hektar ukuran luas ya. Itu ya. Jadi seperti itu. Itu yang termasuk yang merupakan dari apa? Mamsuhat. Jadi ukuran luas. Nahu contoh. Indi dira jadi ukuran luas atau ukuran tidak hanya luasnya saja tapi juga sesuatu yang diukur apa dengan tadi dengan panjang atau meter. Nah, jadi bisa ukuran panjang artinya berapa meter tapi juga bisa ukuran luas tadi panjang kali lebar. Gitu ya. Yang jelas sesuatu yang diukur dengan satuan meter atau yang semisalnya. Gitu ya, itu mamsuhat. Panjang dari sesuatu atau juga bisa luas ya, panjang kali lebar dari sesuatu. Gitu ya. Contohnya di sini indi zira'un ardhon. Indi zira'un ardhon. Saya punya satu zira'. Satu zira' itu satu hasta. Apa? Satu zira' apa? Ardhon. Ya. Tanah. Berupa tanah. Jadi saya punya satu zira' berupa tanah. Ini. Jadi zira' ini termasuk mamsuhat. Dia ukuran tadi, ukuran panjang. Ya. Satu hasta. Ya. Kemudian yang kata setelahnya, arabon, ini menjadi tamyiznya. Ya, satu zira, apa? Berupa apa? Yaitu berupa arabon, berupa tanah. Ini tamyiz. Tamyiz ini terletak setelah zira. Ini ya, setelah zira. Ya. Miqdar yang berupa tadi mamsuhat. Yang jenisnya adalah mamsuhat. Ini. Kemudian salisan yang ketiga, al-makilatu. Makilat. Sesuatu yang ditakar. Makilat itu sesuatu yang ditakar. Kala yakilu, ya, menakar. Sesuatu yang ditakar itu kalau ukuran yang apa secara umum mungkin semacam liter. Satu liter atau setengah liter atau yang semisalnya untuk ukuran yang apa ada angkanya ya. Atau yang semisalnya ya. Artinya dengan ukuran takaran menakar ini ya ini makilat. Nahu contoh na'taituhu sa'an tamran. A'paituhu sa'an tamran. Saya memberikan padanya sa'an, satu sa'. Satu sa' apa? Satu sa' itu satu ukuran ya, satu apa? Ukuran sebanyak 4 mud ya, 4 cakupan tangan ya. Nah, itu berupa apa? Berupa tamron, berupa kurma. Jadi aku memberikan padanya satu sok kurma. Nah, satu sok berupa kurma. Ini. Jadi so'an ini termasuk makilat, takaran. Sesuatu yang ditakar. Satu sok. Ada takarannya, ada ketentuannya. Satu sok itu berapa? Sekian-sekian. Ya, sudah ada takarannya. Nah, kemudian apa yang setelahnya tadi? Tamron. Tamron. Ini yang menjadi tamyiz, atau yang sebagai tamyiz, dia terletak setelah so'an. Yang termasuk tadi makilat. Jadi miqdar yang berupa atau yang jenisnya adalah makilat. Berikutnya, rabi'an yang keempat. Al-mauzunatu. Al-mauzunatu. Mauzunat. Mauzun. Sesuatu yang ditimbang. Ditimbang dengan berat. Ya, kalau satuan digunakan satuan misalnya dengan gram atau kilogram atau kuintal atau ton, ya, ton atau yang semisalnya, atau yang kecil mungkin ons atau yang lebih kecil lagi, itu ya, itu mauzunat yang ditimbang ya, dengan ukuran berat, itu ya. Kalau makilat berarti dia ukuran volume. Liter, sa, itu ya, itu kan volume, isi. Ya, kalau mauzunat itu ukuran berat, ya berat dengan ukuran berat, ya, timbangan tadi gram atau yang semisalnya ya, itu. Nahwu contoh, a'indaka ritlun samnan, a'indaka ritlun samnan, apakah kamu ada ritlon, satu ritel, satu ons, satu ritel yang ukuran berat, mungkin satu ons atau yang sekira-kira itu ya. Apa, satu ritel apa? Samnan, lemak. Lemak atau yang semisalnya ya, lemak atau samin ya. Ya, jadi apakah kamu ada 1 liter lemak ya, atau samin atau yang semisalnya. Jadi ini samnan itu sebagai tamyiz. Samnan ini tamyiznya. Ya, terletak setelah ritlon. Ya, ritlon. Satu ritel, satu ons. Ukuran berat. Ya. Jadi miqdar ini yang berupa apa? Mauzunat. Mauzun, sesuatu yang ditimbang. Dan setelahnya adalah tamyiz, yaitu samnan. Ini ya. Jadi ini miqdar ada 4 macam ini ya, yaitu al-adad, al-mamsuhat, al-makilat, dan al-mauzunat. Ini. Kemudian berikutnya, وَيُلْحَقُ بِهِ أَدَّالُ عَلَى مَا يُشْبِهُ الْمِقْدَارَ وَيُلْحَقُ بِهِ أَدَّالُ عَلَى مَا يُشْبِهُ الْمِقْدَارَ يُلْحَقُ disertakan atau digabungkan. Mulhaq itu digabungkan atau disertakan. Maksudnya apa? Sebenarnya pada asalnya dia tidak termasuk dari apa tadi? Dari miqdar ya, atau dari maqadir ya, jenis-jenis miqdar yang ada tadi, tetapi kemudian digabungkan, dimasukkan ke situ, dianggap sama atau disertakan ya, disamakan, dianggap sama dengan miqdar tadi ya, jadi dimulhakkan, digabungkan dengannya ya, dengan miqdar tadi. Ad-dalu ala ma yushbihu al-miqdara. Ad-dalu ala ma yushbihu al-miqdara. Sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang menyerupai miqdar. Ad-dalu. Jadi yang menunjukkan ala mayyishbihul miqdar, pada sesuatu yang menyerupai miqdar. Jadi sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang menyerupai miqdar itu digabungkan, disertakan atau disamakan dengan miqdar tersebut. Artinya apa? Dia sebenarnya tidak termasuk miqdar, tidak termasuk salah satu dari jenis-jenis miqdar tadi. Bukan adat, juga bukan mansuhat, juga bukan makilat, dan juga bukan mauzunat. Tetapi dia menyerupai miqdar, menyerupai salah satu dari miqdar tersebut. Maka dia digabungkan, disertakan atau disamakan dengan miqdar tersebut. Itu ya, itu maksud dari kalimat ini. Nah, contoh awalan yang pertama, maka nafis sama'i qadru rahatin sahaban. Maka nafis sama'i, tidaklah ada di langit itu qadru rahatin. Qadru rahatin, apa? Sekadar rahah. Rahah itu apa ya? Kalau arti asalnya mungkin halaman yang luas atau tanah lapang. Oke. Bisa halaman yang luas atau tanah lapang atau hamparan tanah. Oke. Ya. Nah, kemudian di situ rahat tadi qadru rahatin sekadar, artinya seukuran rahah, seukuran tanah lapang atau hamparan tanah tadi. Ya, jadi tidak ada di langit itu seukuran hamparan tanah. Apa? Sahaban, berupa awan. Maksudnya tidak ada di langit itu awan yang seukuran hamparan tanah tadi. Ya, itu. Nah, di situ qadru rahatin. Qadru, dia tidak termasuk miqdar. Artinya dia tidak qadru ya, sekadar, seukuran. Ini kan umum. Dia tidak termasuk adat, juga bukan apa tadi mamsuhat ataupun makilat ataupun mauzunat. Tidak termasuk itu. Tetapi dia menyerupai miqdar. Dia menunjukkan satu ukuran, tetapi ukurannya tidak jelas. Ukuran yang tidak jelas, tidak menunjukkan jumlah, tidak menunjukkan panjang atau luas, tidak menunjukkan takaran, dan juga tidak menunjukkan berat atau timbangan. Ya, tetapi dia tetap menunjukkan suatu ukuran, hanya saja tidak ada satuannya. Maka apa? Maka dia disertakan, digabungkan atau disamakan dengan miqdar tadi. Sehingga yang terletak setelahnya, yang terletak setelah qadru, ya, dalam contoh ini ya, itu kemudian menjadi tamyiznya. Dalam hal ini, yang terletak setelah qadru bukan terletak secara langsung, tetapi perlu diperhatikan. Karena di sini qadru rahatin, qadru sebagai mudhaf, jadi idhofakan pada rahatin. Nah, kemudian yang setelahnya itulah sahaban, ini yang menjadi tamyiznya. Jadi sahaban ini tamyiz. Kemudian miqdarnya atau yang dianggap ya, atau disamakan dengan miqdar adalah qadru tadi. Sekadar atau seukuran atau yang semisalnya. Makna yang semisalnya ya, sekadar, kadar, ukuran, atau yang semisalnya ya. Jadi tidak ada di langit itu seukuran tanah lapang berupa awan, atau tidak ada di langit itu awan yang seukuran tanah lapang. Ya, mungkin arti kalimatnya kira-kira demikian ya. Berikutnya, contoh yang kedua. Aindi jarratan ma'an. Aindi jarratan ma'an. Saya punya satu gentong. Jarotan, satu gentong. apa? Ma'an, berupa air. Saya punya satu kentong air. Saya punya satu kentong berupa air. Nah, di situ jarrotan, afwan, jarrotan, indi jarrotan, ma'an. Jarrotan ini, apa? Dia tidak termasuk adat, tidak menunjukkan jumlah, tidak termasuk mamsuhat, tidak menunjukkan panjang ataupun luas, dan juga tidak termasuk makilat, tidak ditakar ya, satu kentongan itu bukan takaran ya. Karena apa? Karena kentong atau guci kan ukurannya bermacam-macam. Ada kentong besar, kecil, kemudian bentuknya beraneka macam, ya, sesuai dengan apa ya, budaya atau sesuai dengan keadaan masing-masing orang, masing-masing masyarakat, kentongnya kan tidak sama bentuknya. Besar kecilnya juga tidak sama, ukurannya tidak sama, sehingga apa? Ya, misalkan di situ isinya air, ya airnya juga tidak bisa ditakar dengan satu ukuran yang jelas. Tidak bisa, misalkan satu kentong itu 1 liter misalnya, tidak bisa dikatakan demikian. Satu kentong itu pasti 1 liter atau pasti dia 0,5 liter atau yang semisalnya, tidak. Jadi dia tidak termasuk makilat. Dan juga tidak pula mauzuna, tidak ditimbang. Kentongnya kan, air yang ada dalam kentong tidak ditimbang. Karena tadi kentongnya tidak jelas atau tidak pasti ukurannya. Bermacam-macam ukurannya, berbeda-beda antara satu kentong dengan kentong yang lainnya. Jadi jarrah di sini tidak termasuk, tadi tidak termasuk adat ataupun mamsuhat ataupun makilat ataupun mauzunat. Tetapi dia menyerupai miqdar tersebut. Dia menunjukkan satu ukuran. Hanya saja tidak termasuk dari macam-macam miqdar tadi. Maka apa? Dia dianggap sama dengan miqdar tadi, dengan maqadir tadi. Ya, dianggap sama, dihukumi sama. Walaupun tidak termasuk, tetapi karena dia menyerupai, maka dia dianggap sama, dihukumi sama. Ya. Sehingga yang terletak setelahnya, yaitu ma'an ini sebagai tamyiznya. Ma'an ini sebagai tamyiz. Ya, terletak setelah jarrotun ya, yang dianggap sama sebagai miqdar. Saya punya satu kentang berupa air. Gitu ya. Contoh yang berikutnya. Uridu kisan. Daqiqan. Uridu kisan. Saya ingin satu kantong. Daqiqan berupa tepung. Saya ingin satu kantong tepung. Kisan, satu kantong. Ya. Mungkin kalau di sini di Indonesia misalnya ya, bisa dikatakan satu plastik. Ya, satu bungkus tepung. Saya ingin satu bungkus tepung. Saya ingin satu plastik tepung. Ini ya, kisan, satu kantong, satu bungkus. Ini apa? Tidak termasuk adat. Jumlahnya tidak pasti, tidak termasuk taliban, mamsuhat, panjang lebar juga tidak, kemudian makilat, liter atau yang semisalnya juga tidak, kemudian mauzunat, gram, ons atau yang semisalnya juga tidak termasuk, satu kantong, satu bungkus, tidak ada ukurannya, tidak ada ukuran pastinya, tetapi dia tetap menyerupai, ya. Maqadir tadi, miqdar-miqdar tadi, ya, menunjukkan satu jumlah, satu ukuran, hanya saja tidak pasti atau tidak jelas satuan atau berapa sejumlah ukurannya. Sehingga dia tidak termasuk dari jenis-jenis maqadir tadi, tetapi dia dianggap sama karena dia menyerupai. Ya, maka apa? Yang terletak setelahnya yaitu daqiqan. Daqiqan ini yang menjadi tamyiz. Saya ingin satu kantong, satu bungkus tepung. Ya sudah, ambil satu kantong, satu bungkus, kemudian masukkan tepung. Tidak perlu ditimbang, tidak perlu ditakar, tidak perlu diukur dengan ukuran tertentu. Asal diambilkan saja, sudah selesai. Karena memang dia yang inginkan ya tidak menyebut ukurannya berapa kilo atau berapa liter atau sejumlah berapa, tidak umum atau ukurannya tidak jelas, artinya dalam artian tidak diukur dengan satuan-satuan tadi, asal pokoknya tepung satu bungkus selesai gitu ya. Ini yang tidak termasuk miqdar, tapi dia menyerupai miqdar tadi sehingga dia dianggap sama ya, digabungkan, diikutkan ya, dihukumi sama dengan miqdar tersebut. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya, salisan yang ketiga dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat dzarrah. Dzarrah itu apa? Ada yang mengartikan atom, yaitu partikel yang paling kecil. Ada yang mengartikan biji sawi, mungkin saking kecilnya ya partikel ini, seperti biji sawi ya, sangat kecil. Itu ya, jadi itu makna dari dzarrah. Ia adalah partikel yang paling kecil atau yang sangat kecil. Ya, bisa dikatakan tadi atom atau biji sawi atau yang semisalnya. Ini. Jadi ini misqala dzarratin, seberat dzarrah, seberat atom, seberat partikel yang sangat kecil. Gitu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, maka barang siapa yang beramal seberat atom atau seberat biji sawi, maksudnya adalah tadi partikel yang sangat kecil sekali. Ya. Mungkin ukurannya mikro. Ya, bukan mungkin tidak lagi apa miligram, kalau seandainya itu bisa diukur beratnya ya, tidak, tetapi sudah mikro atau yang di bawahnya dari apa nano ya, di bawah mikro akan ada ukuran nano mungkin itu, atau mungkin bisa di bawahnya lagi lebih kecil lagi mungkin dari itu ya, itu makna dari dzarrah, jadi partikel yang sangat kecil. Nah, itu barang siapa yang beramal seberat zarrah, partikel yang paling kecil itu, khairan. Apa? Khairan berupa kebaikan. Jadi beramal seberat zarrah, khairan berupa kebaikan. Yarahu. Yarahu. Dia akan melihatnya. Dia pasti akan melihatnya. Melihat amal tersebut, melihat balasan, ganjaran ataupun pahala dari amal tersebut. Ini ya, ini makna ayat ini atau terjemahan dari ayat ini. Jadi barang siapa yang beramal seberat dzarrah berupa kebaikan, maksudnya dia beramal kebaikan seberat dzarrah, maka tentu dia pasti akan melihatnya. Ini. Nah, di sini misqala tadi, misqala seberat ini ya, tidak termasuk jenis-jenis miqdar tadi. Ya, tidak, bukan adad, bukan mamsuhat, bukan nakilat, bukan mauzunat. Ya, tetapi dia menunjukkan ukuran ya, seberat. Walaupun dikatakan seberat, tetapi dia tidak termasuk mauzunat. Karena apa? Tidak jelas ukuran timbangannya berapa. Ya. Tidak bisa atau tidak diukur dengan mauzunah, dengan timbangan, dengan mizan, dengan timbangan, tidak. Hanya ngira, hanya perkiraan atau hanya mengira-ngira seberat itu. Ya. Ini. Maka dia karena tidak termasuk jenis-jenis miqdar, tetapi dia menyerupai miqdar tersebut, maka dia dianggap sama. Dihukumi sama dengan miqdar tersebut. Nah, kemudian yang isim yang setelahnya itu menjadi tamyiz, yaitu pada kata khairan. Khairan ini tamyiz, bukan pada kata dzarrahnya ya, karena dzarrah di situ maf'ul bih dari miqdar. Ini bukan yang dimaksud, bukan ini, tetapi yang setelahnya lagi. Nah, jadi kalau di situ apa kata yang menunjukkan miqdar atau yang semisal atau yang serupa dengan miqdar itu sebagai mudhaf, maka tentu dia akan diikuti mudhaf ilai. Nah, kalau mudhaf ilai ya sudah dia mudhaf ilai. Lalu yang menjadi tamyiz yang setelahnya yang tidak terikat dengan susunan idhofah pada kata tersebut. Jadi yang setelahnya. Gitu ya. Itu pada kata khairan dalam contoh ini ya. Khairan ini tamyiznya. Jadi dia menjelaskan kata yang sebelumnya secara utuh, secara menyeluruh. Ya, jadi beramal seberat darah berupa kebaikan. Atau beramal kebaikan ya, sebesar darah. Ini. Kemudian berikutnya, hukmuhu hukumnya. Hukum tamyiz. Ya juzu nasbuhu, boleh menasabkannya. Jadi tamyiz itu boleh dinasabkan. Ya juzu nasbuhu, boleh menasabkannya. Nahu contoh, indi mitron hariran. Saya punya 1 meter harir sutra. Ya, hariran ini mansub. Ya, dia keadaannya nasab. Ya, hariran ini tamyiz. Ya, di sini dinasabkan. Ya, ini boleh. Ya, jadi tamyiz ini termasuk salah satu dari isim-isim yang mansub. Ya, sehingga satu isim yang menjadi tamyiz, maka tentu dia mansub. Ini hukum asalnya. Seperti di sini, dia boleh mansub. Secara asal demikian. Ya, di sini perhatikan min yang terkandung pada tamyiz ini tidak disebutkan. Tidak ditampakkan. Dia adanya dalam benak fikiran. Dia ditakdirkan atau tersirat adanya dalam benak fikiran. Nah, dalam keadaan ini apa? Tamyiz itu mansub. Ya, ini. Kemudian berikutnya, wa yajuzu jarruhu bi min. Ya, wa yajuzu jarruhu bi min. Dan boleh mencarkannya dengan min. Jadi mencarkan tamyiz dengan min. Min yang terkandung pada tamyiz ini ditampakkan, dimunculkan. Nah, ketika minnya tampak atau muncul, maka tentu isim yang terletak setelah min, yang tadi asalnya dia sebagai tamyiz, dia menjadi majrur. Karena ada min, minnya tampak jelas. Maka isim yang setelahnya dia harus majrur. Ini. Sehingga apa? Hariran tadi yang semula mansub, ketika min itu ditakdirkan, maka ketika min ditambahkan maka hariran menjadi majrur. Nahwu contoh, indi mitron min haririn. Ya, indi mitron min haririn. Ya, kalau artinya ya sama ya. Saya punya 1 meter berupa sutra. Atau saya punya 1 meter sutra. Ini. Ini ya. Jadi kalau min itu ditakdirkan tidak tampak, maka tamyiz itu mansub. Ya, hariran. Kalau min itu tampak, muncul, tampak jelas, maka yang tadi asalnya menjadi tamyiz kalau min itu tampak jelas atau dimunculkan jelas, maka tamyiznya menjadi majrur karena didahului oleh min. Min hariran. Ini ya. Berikutnya, kama yajuzu jarruhu bil idhafati. Kama yajuzu jarruhu bil idhafati. Sebagaimana bolehnya mencarkan dengan sebab idhafah. Ya. Jadi boleh pula tamyiz itu dicarkan karena sebab idhafah. Artinya apa? Tamyiz itu menjadi mudhaf ilaih dari isim yang sebelumnya, dari isim yang dia jelaskan. Atau istilahnya mumayyaz. Ya. Nahwu contoh, indi mitru haririn. Indi mitru haririn. Saya punya 1 meter sutra. Nah, di situ mitru haririn. Mitru diidhofahkan pada haririn, pada tamyiznya. Ini boleh. Nah, karena tamyiz di sini sebagai mudhaf ilaih dari mumayyaz, dari isim yang dia tamyiz, ya, mitru sebagai mudhaf, maka apa? Tamyiznya menjadi mudhaf ilaih, maka tentu dia majrur. Ya, karena mudhaf ilaih itu ilmu majrur. Sehingga di situ haririn dia majrur karena menjadi mudhaf ilaih dari mitru, dari mumayyaz. Ya, jadi isim yang di apa? Yang di ditamyizi apa? Isim yang mempunyai tamyiz itu ya, itu disebut mumayyaz. Contohnya mitrun pada contoh ini ya. Ini ya, jadi ini tiga keadaan tamyiz. Boleh nasab, ini hukum asalnya, yakni ketika min itu ditakdirkan. Dan yang kedua boleh majrur dengan min, dengan adanya min, minnya muncul, ditampakkan. Dan yang ketiga boleh majrur dengan sebab idhofah, yakni tamyiz menjadi mudhof ilaih dari mumayyaz, dari mumayyaznya. Ini ya. Kemudian berikutnya, waqad yudhafu ad-dalu 'ala al-miqdari ila ghairi at-tamyizi. Waqad yudhafu ad-dalu 'ala al-miqdari ila ghairi at-tamyizi. Dan terkadang kata yang menunjukkan pada miqdar, ya, kata yang menunjukkan pada miqdar itu diidhafahkan pada selain tamyiz. Kata yang menunjukkan miqdar, ya, isim ya, yang menunjukkan miqdar, menunjukkan ukuran, itu diidhafahkan pada selain tamyiz. Kalau pembahasan yang tadi, yang sebelumnya, mitru, ya, itu idhafahnya pada tamyiz. Langsung ya, pada tamyiznya. Jadi mitru, mumayyaz ini, diidhafahkan pada tamyiz. Tapi juga terkadang ada isim yang menunjukkan pada miqdar, seperti mitru tadi, dia idhofahnya pada selain tamyiz. Terkadang bisa demikian. Ini. Nahwu contoh. Ma fis sama'i qadr rahatin sahaban. Pada contoh yang tadi ya. Ma fis sama'i qadr rahatin sahaban. Tidak ada di langit itu seukuran tanah lapang berupa awan. Tidak ada di langit awan yang seukuran tanah lapang. Ya, kira-kira demikian ya maknanya. Nah, di situ qadru rahatin, qadru ini yang menunjukkan miqdar atau yang menyerupai miqdar, ini diidhafahkan pada selain tamyiz. Rahatin itu bukan tamyiz. Jadi qadru idhafahnya tidak pada tamyiz. Tamyiznya apa? Sahaban. Qadru tidak idhafah pada sahaban. Tidak idhafah pada tamyiz. Tapi pada rahatin yang bukan tamyiz. Ini terkadang demikian bisa, boleh. Contoh yang lainnya dalam ayat. Falam yaqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban. Ya, maka tidak akan diterima dari salah satu dari mereka, ya, tidak, maka tidak akan diterima dari salah satu dari mereka mil'ul ardi, sepenuh bumi, ya, zahaban, berupa emas. Tadi itu mil'u. Mil'u ini yang menunjukkan pada miqdar atau yang menyerupai miqdar, sepenuh. Ya. Sepenuh, artinya dia menunjukkan satu ukuran. Kalau dikatakan penuh kan berarti ya terkait dengan ukuran. Walaupun mungkin tidak tidak jelas ukurnya berapa kilo atau berapa liter atau berapa tuasnya misalnya. Tetapi dia tetap tadi terkait dengan suatu ukuran. Suatu apa? Skala kuantitas, hanya saja tidak jelas berapanya. Nah, ini di situ mil'u ya menunjukkan miqdar atau yang semisal dengan miqdar, dan dia diidhafahkan pada al-ardi. Nah, di sini al-ardi bukan tamyiz. Tamyiznya apa? Tamyiznya zahaban. Ya, zahaban yang menjadi tamyiz dalam ayat ini. Ini. Jadi ini bisa ya, sesuatu yang menunjukkannya kadar atau yang menyerupainya kadar itu diidhofakan pada selain tamyiz seperti ini. Jadi tidak mesti harus pada tamyiz. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istada'a alla yuhala bainahu wa bainal jannati bimal'i kafin min damin haraqahu falyaf'al. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man istada'a, barang siapa yang mampu, alla yuhala bainahu wa bainal jannati, untuk tidak terhalangi. Alla yuhala, untuk tidak terhalangi, bainahu wa bainal jannati, antara dia dengan jannah. Barang siapa yang mampu supaya tidak terhalangi antara dirinya dengan jannah, tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara dirinya dengan jannah, artinya dia tidak terhalangi untuk sampai pada jannah, bimal'i kafin min damin, dengan memenuhi kaf, apa, telapak tangan, min damin, berupa darah, haraqahu, yang dia tumpahkan, dengan memenuhi telapak tangan dengan darah yang dia tumpahkan, melumuri, memenuhi atau melumurinya telapak tangannya dengan darah yang dia tumpahkan. Maksudnya apa? Ini yang menjadi penghalang antara dia dengan jannah. Jadi barang siapa yang mampu supaya untuk atau supaya tidak terhalangi antara dirinya dengan jannah dengan cara atau dengan sebab tadi memenuhi atau melumuri tangannya dengan darah yang dia tumpahkan, fal yaf'al, maka hendaknya dia perbuat, dia kerjakan. Al-Bukhari, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Al-Ahkam ya, dalam kitab Al-Ahkam ya, nanti bisa dilihat di sana insyaallah. Artinya maksudnya ya, barang siapa yang mampu, yang bisa untuk supaya dirinya tidak terhalang dari jannah dengan sebab menumpahkan darah, melumuri tangannya dengan darah yang dia tumpahkan, maka hendaknya dia perkuat. Artinya apa? Jangan sampai dia menumpahkan darah. Jangan sampai dia melumuri tangannya dengan darah. Maksudnya apa? Membunuh. Membunuh jiwa tanpa hak. Tanpa ada apa, alasan secara syar'i yang diperbolehkan. Ini tidak boleh. Kalau waliyadzubillah, seseorang sampai demikian, maka hal itu bisa menghalangi antara dirinya dengan jannah. Menjadi penghalang, perbuatan itu menjadi penghalang dirinya dengan jannah. Artinya dia tidak bisa masuk jannah dengan sebab itu. Secara asbab ya, ini semuanya kembali kepada Allah, iya. Tetapi secara asbab, hal itu akan menghalangi dirinya dengan jannah. Tidak bisa masuk ke dalam jannah dengan sebab perbuatan tersebut, melumuri tangannya dengan darah, menumpahkan darah. Ini ya. Nah, di situ tadi apa? Bimal ikafin min damin. Bimal ikafin, mal i ini ya, memenuhi. Ini yang apa tadi? Dia yang menunjukkan pada miqdar atau yang menyerupai miqdar. Dia diidhofahkan pada kafin. Kemudian tamyiznya mana? Damin. Tamyiznya adalah damin. Nah di sini tamyiznya didahului oleh huruf jar, itu min. Tamisnya didahului oleh min, sehingga tamis jizm majrur min damin. Adapun kata tadi mumayyiz atau kata yang menunjukkan pada miqdar atau sesuatu yang menyerupai miqdar, yaitu mal'i, ini idhofahnya pada selain tamyiz, bukan pada daminnya tetapi pada kafin. Sehingga disitu bimal'i kafin, mal'i idhofah pada kafin. Kemudian tamyiznya didahului min menjadi majrur min damin. Ini ya. Ini jenis tamyiz yang pertama, tamyiz zat. Kemudian kita tambah sedikit ya, tamyizun nisbati, tamyiz nisbah. Jenis tamyiz yang kedua yaitu tamyiz nisbah. Apa? Huwa ma fassara jumlatan mubhamatan nisbati. Tamyiz nisbah adalah tamyiz yang menjelaskan kalimat yang mubhamatan nisbati, yang samar, yang tidak jelas penisbahannya. Jadi tamyiz yang menjelaskan kalimat yang masih samar penisbahannya, masih belum jelas penisbahannya, penyandarannya. Ini tamyiz nisbah. Nahwu, contoh. Hasuna hadza talibu khuluqan. Hasuna hadza talibu khuluqan. Pelajar ini bagus akhlaknya. Hasuna hadza talibu. Hasuna hadza talibu. Pelajar ini bagus khuluqan, akhlaknya. Kalau seandainya dikatakan hasuna hadza talibu. Ini sudah jumlah fi'liyah ya, hasuna fi'il dan ini fi'il lazim. Artinya dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya hasuna ya fi'il lazim. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Kemudian hadza sebagai fa'il, at-thalibu sebagai badal dari hadza. Artinya dia sudah tersusun satu jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'ilnya. Akan tetapi secara makna tadi masih ada sesuatu yang samar, yang tidak jelas. Penyandarannya, penisbahannya, kaitannya dengan apa? Ya, pelajar ini bagus. Iya, bagus. Apanya? Yang bagus apanya? Dalam hal apa? Dari sisi apa? Maka perlu ditambahkan di sini, khuluqan. Ya, kata atau isim khuluqan, akhlaknya. Ya, ini yang menjadi tamyiz. Ya, dengan adanya tamyiz ini, dengan adanya isim khuluqan ini sebagai tamyiz, maka apa? Dia menjelaskan kalimat yang masih samar tadi, yang masih belum jelas penyandarannya atau keterkaitannya dengan apa. Sehingga apa? Kesamaran atau ketidakjelasan itu menjadi hilang dengan adanya tamyiz ini. Yang semula misalkan sebelum ada tamyiz itu masih samar, tetapi setelah ada tamyiz maka kesamaran itu hilang menjadi jelas, menjadi tidak samar lagi. Itu ya, itu tamyiz nisbah. Fa inna nisbatal husni ila talibi mubhamatun. Maka sungguh penisbahan al-husn, penisbahan kebagusan, bagus ila talibi, pada talib ini, pada pelajar ini, mubhamatun, samar atau rancu atau tidak jelas. Tahtamilu umuran kasiratan, tahtamilu umuran kasiratan, ya bisa mengandung banyak perkara, bisa mencakup banyak perkara. Kebagusan pada siswa tadi dalam hal apa? Ya tidak jelas, masih samar. Bisa dalam hal tadi mungkin fisiknya atau wajahnya atau nilainya atau akhlaknya atau apa, ilmunya atau nilainya atau hartanya atau yang lainnya, masih bisa mencakup atau bisa memungkinkan banyak hal di sana. Kebagusan itu dalam hal apa, dari sisi apa. Jadi ini mubham, samar, tidak jelas. Faja at-tamyizu khuluqan, lalu tamyiz yaitu khuluqan itu datang, muncul. Ya. Muncullah atau datanglah tamyiz yaitu khuluqan. Sehingga apa? Li'izalati hadzal ibhami, untuk menghilangkan kerancuan atau ketidakjelasan ini. Jadi datangnya tamyiz itu untuk menghilangkan ketidakjelasan, menghilangkan kesamaran tersebut. Yang semula tadi bagusnya pelajar ini dalam hal apa? Masih rancu, masih tidak jelas. Lalu didatangkan tamyiz, khuluqan, akhlaknya. Nah, ketika sudah ada tamyiz, maka menjadi apa? Ketidakjelasan menjadi hilang, kesamaran menjadi hilang. Makna atau maksud kalimatnya sudah jelas. Jadi bagusnya pelajar itu dari sisi akhlaknya. Jelas. Bagusnya atau kebagusannya itu dari akhlaknya, dari sisi akhlaknya. Jadi pelajar ini bagus dari sisi akhlaknya. Pelajar ini bagus akhlaknya. Jelas. Jadi yang bagus adalah akhlaknya. Bukan nilainya, bukan wajahnya, bukan fisiknya, bukan hartanya, bukan apa nasabnya, bukan kedudukannya, ataupun yang lainnya, bukan. Tetapi bagusnya pelajar ini dari sisi akhlaknya. Jadi ketidakjelasan, kesamaran menjadi hilang. Ini tamyiz nisbah. Min tamyizin nisbati, makana asluhu fa'ilan. Di antara tamyiz nisbah, ada yang asalnya itu adalah fa'il. Ya, jadi yang menjadi tamyiz nisbah itu ada yang asalnya fa'il. Berupa fa'il. Jadi asalnya adalah fa'il. Kemudian disusun kalimatnya atau diubah susunan kalimatnya. Yang tadi dia asalnya sebagai fa'il, kemudian dia menjadi tamyiz. Yaitu tamyiz nisbah ini. Bagaimana? Nahwu, contoh. Hasuna talibu khuluqan. Contoh yang tadi ya. Hasuna talibu khuluqan. Pelajar ini bagus akhlaknya. Ini kalimatnya. Hasuna fi'al. At-talibu fa'il. Kemudian khuluqan tamyiz. Itu kalimat ini ya. Kalau di I'rab seperti itu. Dijelaskan masing-masing kedudukannya ya. Hasuna itu fi'al. At-talibu itu fa'il, kemudian khuluqan tamyiz. Nah, kemudian kalimat ini apa? Takdirnya bagaimana? Atau asalnya bagaimana? Yaitu hasuna khuluqut talibi. Hasuna khuluqut talibi. Bagus akhlak pelajar ini. Atau akhlak pelajar ini bagus. Iya kan? Kan maknanya demikian secara asal. Pelajar ini bagus akhlaknya. Maksudnya apa? Atau kalimat asalnya bagaimana? Akhlak pelajar ini bagus. Iya kan? Dan ini hasuna khuluqut talibi. Hasuna bagus, khuluqut talibi akhlak pelajar ini. Dan di sini tampak hasuna itu fi'al, kemudian khuluqu sebagai fa'il. Khuluqu ini fa'il dari hasuna. Dan dia mudhaf. Diidhafakan pada al-talibi. Al-talibi mudhaf ilaih. Nah, jadi di sini asalnya apa? Khuluqu dia adalah fa'il. Fa'il dari hasuna. Akhlak bagus. Akhlaknya bagus. Jadi khuluqu asalnya adalah fa'il. Kemudian susunan kalimat diubah. Yang semula fa'il. Khuluqu ini yang semula sebagai fa'il, dia diubah menjadi tamyiz. Lalu digantikan oleh tadi, al-talibi yang asalnya dia mudhaf ilaih dari khuluqu, dia menggantikan khuluqu untuk menjadi fa'il. Tetapi ini bukan naibu fa'il ya, berbeda. Jangan disamakan berarti di sini khuluq apa al-talibu kemudian dia dikatakan naibu fa'il. Tidak, demikian ini berbeda pembahasannya. Ya, pembahasannya bukan di situ. Ini pada tamyiz. Jadi asalnya khuluqu dia fa'ilnya. Jadi ubah susunan kalimatnya khuluqu menjadi tamyiz sehingga yang menjadi fa'il tadi yang asalnya mudhaf ilaih dari khuluqu, yaitu at-thalibi, menjadi fa'il at-thalibu, khuluqu ya hasuna at-thalibu, ya hasuna at-thalibu khuluqan, pelajar itu bagus akhlaknya. Ini wa minhu ma kana asluhu maf'ulan, dan darinya dari tamyiz nisbah ini ada yang asalnya adalah maf'ul bih, ada pula yang asalnya maf'ul bih. Tamyiz nisbah asalnya adalah maf'ul bih. Nahu contoh dalam ayat wa fajjarnal arda uyuna, wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan, kami pancarkan ya, bumi itu uyuna, mata-mata airnya, mata air jamak ya, apa mata air ya, dalam bahasa Indonesia ya, mata air gitu ya, atau mata-mata air ya, mata air gitu ya, artinya jamak banyak mata air gitu ya, itu lebih mudah ya. Jadi uyuna banyak mata air, jamak dari ain ya, kalau mata air ainun. Ya, di sini konteksnya mata air, bukan ain itu mata, indera penglihatan, tapi terkait dengan ayat ini, kami pancarkan, kami semburkan bumi itu, uyuna, mata airnya. Ya, nah di sini apa? Kalau dilihat kalimat ini, i'rabnya atau kedudukannya masing-masing, wa fajjarna, itu fi'il. Kemudian na, umumir ini sebagai fa'il. Kemudian al-arba. Al-arba di sini maf'ul bih. Ya, al-arba maf'ul bih. Kemudian uyuna. Uyuna sebagai tamyiz. Uyuna ini sebagai tamyiz. Ya, kami semburkan, kami pancarkan bumi itu. Uyuna, mata airnya. Ya, takdiruhu takdirnya, apa? Makna, kandungan maknanya atau asalnya bagaimana? Fajjarna uyunal ardi. Ya, fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan, kami semburkan mata air bumi. Mata air di bumi. Fajjarna. Fajjara fi'al. Domirna sebagai fa'il. Kemudian uyuna sebagai maf'ul bih. Uyuna di sini sebagai maf'ul bih. Ini takdirnya. Kandungan maknanya. Ataupun tadi dikatakan asluhu, asalnya. Jadi uyuna ini maf'ul bih. Al-arbi, dia mudhaf ilaih dari uyuna. Ya. Dari ini, tadi diubah susunan kalimatnya, uyuna yang semula maf'ul bih, kemudian dia menjadi tamyiz. Al-arbi yang semula dia mudhaf ilaih dari uyuna, dia kemudian menjadi maf'ul bih. Ya. Ini ya, ayat. Kemudian untuk tamyiz nisbah bagaimana? Hukmuhu annahu mansubun wala yajuzu jarruhu. Hukumnya, hukum tamyiz nisbah ini adalah mansub. Wala yajuzu jarruhu, tidak boleh mencarkannya. Jadi untuk tamyiz nisbah ini harus nasab atau harus mansub. Tidak boleh mencarkannya. Ya, tidak boleh apa? Min itu ditampakkan berarti. Ya kan? Karena kalau min ditampakkan, dimunculkan, maka dia harus majrur. Ini tidak boleh. Jadi minnya harus ditakdirkan, tersirat, tersembunyi. Sehingga apa? Tamyiz nisbah itu mansub. Ya, ini. Fihi tafsilun. Padanya, pada tamyiz nisbahnya ada tafsil, ada rinciannya. Yang disampaikan di sini, ya, penjelasan secara umum ya tentang tamyiz nisbah. Nah di sana mungkin di kitab-kitab nahwu yang lebih rinci, lebih lengkap, itu ada rinciannya pembahasan tamyiz nisbah ini. Satadrusuhu fi ma ba'du, satadrusuhu fi ma ba'du insyaallah, kamu akan mempelajarinya ya, kamu akan mempelajarinya fi ma ba'du, setelah ini atau setelahnya ya, pada waktu setelahnya. Pada waktu setelah ini, insya Allah, jika Allah menghendaki. Maksudnya, ya kamu akan mempelajari di waktu yang mendatang, waktu yang setelah ini, insya Allah. Penjelasan yang lebih rinci, ya, tentang tamyiz nisbah, ya, insya Allah di lain waktu atau mungkin dari kitab-kitab yang lain, insya Allah. Ini dulu ya untuk kesempatan kali ini. Walaupun minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Semoga bisa difahami penjelasan yang disampaikan ini. Allahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.